Roma pasal 10. Jadi aku nekutana, ala tala nompuara to dea na to Israel, na tantu mo etu da antoto na kono. Sabana aku mboto tau to Israel, muli Abraham, to nipomuli Ibenyamin. Ala tala da antoto nompuara to dea na, to nipelisi nanggari lamba pamulan. Tantu ninjani komi mboto mo, te sanggari buku nagasa, Eva Nabi Elia. Ia nompangadu to Israel, ringayo ala tala ivei. Pue, nabi-nabi muni patesi ira, bope to'o pesomba kai pue nigero iram. Namon jamba aku e ito pompara saya tona bodi, pada ira nompasimbuku mompatesi aku. Tapi nuapa to ni uli pue kaya, ni ulina? Danaria pitunjo bumba apa to ni boliku. Najadi bagi aku mboto. Ira da asanggani nekadede membasomba biata ba'a. Ibetu vou tempo vei-vei. Dan aria sabagian gedi ngarito Israel, tonom para saya ipo Yesus. Ira moto nipelisi ala tala, nantuki tove belo namboto. Ira nipelisina, nantuki tove belo namboto, da anantuki pokaingu ira tona belo. Sabana ane ira ni pelisi nantuki po kaingu iramboto. Batuana, tove belo ala tala itu, da'a tove belo nampu'u. Itu aga pembabalasi po kaingu ira tona belo. Jadi ibenumo, to dea to Israel, da'a nombarata ka belo na tonielo ira. Aga sabagian gedi to Israel, to nombarata ka belo na itu, padina jadi na nuari arampanggita ala tala, etu mo ira to ni pelisi ala talang gari lamba pamulana. Pura-pura tau to Israel tanina, aga nompaka ko orara. Etu eva to ni tulisi riara buku nagasa, ivei. Ala tala nompaka bungu pekiri borarantai ira. Ia nompaka buro mata ira. Sampai ira daana mala manggita jala to na konon. Pade ia nompaka bongo talinga ira. Sampai ira da ana mala na nyepe pe patuduki tona konona sampai ri eo ei. Pade magau Daud bo na nguli ivei. Pue, vai kamorasi tona ria rijai ira, majadi eva talia manjogo ira, sampai ira mpu urasu. Vai kamo mata ira maburo, sampai da'a mamala ira manggita jala tona kono. Pade pakandasamu ira anteka tomon. Sampai ira mabunggu sampai rika sae-sae. Jadi sanggani pakupekutana. Ibenumu, tau-tau to Israel na nabu riara silaka. Sampai rika sae-sae na. Na tantu mo da'a. Tapi ngari silaka ira. Tau-tau da to Yahudi nombarata loga rapaka salama. Ante manggita kejadian itu, tau-tau to Israel kana masih riati, ka tau-tau da to Yahudi. Ngari silaka tau-tau to Israel itu, tau-tau tani nari dunia nombarata rasina dia. Pada ngari kanabu ira, tau-tau da to Yahudi nombarata belo. Jadi ane ibetu to na jadi, sabana tau-tau to Israel da anum para saya, na tantu meneliungga dea rasi ngari jaya ala tala, ane ira pura-pura majea bumum para saya. Tesa ku ei, kupa vela kakomi tau-tau da ato Yahudi. Aku suro ipo Yesus, toni suro na manggeni kareba belo kakomi, tau-tau da ato Yahudi. Bago ku ei, puun-puun ni tesa ku katau pura-pura ante manjaru maka, aku mau malah mempakai norara sampai subuh kuto Israel, sampai Maria ira to madota mempara saya berapa kesalama. Jadi tempo ira ni puara ala tala, jalan ibuka ke pura-pura tahun tani nari dunia, ala musingga belo ante ia. Pada neliu paka belona, ane tau to Israel ratari mana bali. Na tantu mo kajadia itu, masih bayu eva tau na mate matuhu bali. Ane aselen tana tapamulana, ni vai ka ala tala, batuana, pura-pura aselen tana tabu bagian. pada ane kale nu kayu ni reke bagian wala tala. Batuana, rangga-rangga na bau bagian. Tau-tau to Israel to ni puara ala tala. Namala ni rapa ka iba rangga-rangga kayu zaitun. To ni koto bonita jaka. Pada komi tau-tau datu Yahudi to numpara saya Yesus. Ni rapa ka iba rangga-rangga kayu zaitun ga kayu. To ni pataka ribalea rangga-rangga to ni koto itu. Ri olo rangga-rangga kayu zaitun to ni piara. Pada komi bau. Numbarata rasi bobelo to ni vai ala tala. Katau-tau to Israel ngaulu. Nasimbayu eva rangga-rangga to ni pataka. Membarata panggoni ngari kale kayu zaitun to ni piara. Jadi sampai subuh datu Yahudi. Ne'e komi masombo manggita tau to Israel. To ni puara eva rangga-rangga to ni koto itu. Toram. Komi aga eva rangga. Pada da'a rangga to numpaka tubu kale. Tapi kale to numpaka tubu rangga. Bara Maria rita tongo komi to manguli ibei. Rangga-rangga itu ni koto. Ala kami mamalara pataka. Itu nakono. Tapi toram. Ira ni puara sabana ira da'a numpara saya. Pada komi ni tarima. Sabana komi numpara saya. Tapi naupa ibetu. Ne'e komi masombo. Agena komi maika ka ala tala. Sabana anena liurara ala tala numpuara tau-tau to Israel. Toni rapa ka ibarangga kayu. Na tanto mo ia vou maliurara na mumpuara komi. Ane komi da'a numpara saya. Jadi ngari setu. Na noto muka kita ka belo nurara ala tala. Buka ko'o na mumbasuku. Ia na ko'o numbasuku tau-tau to Israel. To da'a numpara saya. Tapi ia na belo rara rijai komi to numpara saya. Ane komi maro manjaru maka ka belo na itu. Tapi ane da'a komi vou kana rapuara. Ane ira tau-tau to Israel. Mana manjapua ka ala tala. Tapi majea bo numpara saya. Ira vou kana ratarima ala tala bali. Sabana ia na kuasa mantarima iram panjili. Komi tau-tau datu Yahudi. Nasimbayu eva rangga-rangga kayu zaitun ga kayu. Ane komi na malara kotong gari batang gayu. Pada rapatakari kayu zaitun toni piara. Nau pa etu nontani gari biasa. Ne liu-liu pa ira to Israel. To nasimbayu eva rangga-rangga kayu zaitun toni piara. Natantu mo ira na malara patakam panjili. Ribata na boto. Sampai subuh. Toni podotaku. Ala komi mangginjani sangele toni tabuniakan gari lamba pamulana. Sampai bei-bei. Tesa ei kuuli ka komi. Ala ne'e komi mumpakalanga rara. Ante mumpekiri komi nangginjani pengele-ngele. Tesa toni tabuniaka. Itu mo ibei. Sabagian gari tau to Israel. Numpaka ko'o rara bei-bei. Tapi ira aga moingo ibetu. Sampai magana mo tau-tau datu Yahudi. Toni pakatantu ala tala mempara saya ipu Yesus. Jadi ane itu majadi. Pura-pura tau to Israel bo. Kana rapaka salama. Kajadia itu. Nusingga bela ante tesa ala tala riara buku nagasa ibei. Magau to mempaka salama kana maratang gari mulu Sion. Pada ia kana mempakalipo pura-pura kajaan anggari muli Yakob. Pada aku kana memba ampungi silaka-silaka ira. Nantuki po janjiku ka ira ngaul. Ritempo bei-bei. Tau-tau to Israel na jadi bali nuala tala. Sabana ira da amadota mempara saya kareba belo. Pada itu motonang generasi ka komit tau-tau datu Yahudi. Tapi naupa ibetu. Tau-tau to Israel dan ipotobe ala tala. Sabana ia nompelisi irang gaulu. Na jadi to deana. Pada ia bate-bate na nantora. O janji na katotua irang gaulu. Sabana ane ala tala mempakatantu mempelisi. Bo mumbabai rasi katau. Ia da mumbabali katantu na itu. Tempo no kolu. Komi tau-tau datu Yahudi. Da ana tunduri jai ala tala. Tapi tempo tau-tau to Israel da ana tunduri jai ala tala, komi ni puasi matan. Ibetu vou tau-tau to Israel. Bebe ira da ana tunduri jai ala tala, ala komi ra puasi matan. Tapi kana marata tempo na bane pia, ira vou ra puasi mata ala tala, nasi bayu eva komi. Sabana ala tala numpak kamba pura-pura manusia, da ana tundu rijaina, ala ia memalam mempepokita asi matana, kaira pura-pura banepia. Oh, na betempu kabelon wala tala. Ia mpumpu na noto, wapangginjanina da aria pantaan. Da aria sambato na mala, mempakanoto katantuna. Da aria to na mala mangginjani, pura-pura niana. Riara buku nagasa, nariani tulisi ibei. Isema nangginjani pekiri alatala, isema mamala mempatuduki ia. Isema nomba vai sangele ka ia sampe ia masih pato mempo patingguli ka ira balasina. Na tantu da antotoria. Sabana pura-pura nuapa tonaria, no puung garijai alatala, padena tubung garikuasana, buna jadi bagian amboto. Ia moto masih pato ratoya borabilata, sampe rikasai saena. Amin.